Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. أما بعد، الحمد لله، kembali kita melanjutkan ya, majlis yang ke-33 masih dalam pembahasan kitab At-Tadhhib fi Adillati Matnil Ghayati Wattaqrib, yang merupakan syarah dari Matnul Ghayati Wattaqrib atau biasa dikenal dengan Matan Abu Syuja. Bahasan yang lalu sudah kita bahas tentang Sunanus Shalah. Sunanus Shalah qabla ad-dukhuli fiha, ya, sebelum masuk ke dalam salat, dan juga Sunanus Shalah ba'da ad-dukhuli fiha, ya, dan sunnah-sunnah solat yang berada di dalam solat. Ya, sudah kita bahas dua jenis tersebut, ya, beserta ya satu persatu dari sunnah-sunnah solat tersebut. Kemudian Al-Qadhi Abu Syuja membawakan Hayatu As-Solat. Ya, Hayatu As-Solat. Bagian solat dalam yang dibagi oleh Al-Qadhi Abu Syuja itu ada tiga. Ada Furudus Solat, ada Sunanus Shalah, ada Hayatu As-Shalah. Yang sudah kita isyaratkan sebelum-sebelumnya, ya. Namun untuk mengingatkan kembali, dan nanti ada lagi ya perbedaan antara Furudus Shalah, Sunanus Shalah dan Hayatu As-Shalah. Furudus Shalah itu wajib. Ya, dia wajib. Jika ditinggalkan maka salatnya itu tidak sah. Ya, jika ditinggalkan maka salatnya itu tidak sah. Jika berupa kurang, seperti kurang rakaat, kurang ruku dan segala macam, maka rakaatnya harus diganti dan juga ditambah sujud sahwi. Adapun sunanus shalah, sebagaimana yang sudah kita pelajari, sunanus shalah yang ada di dalam salat, apakah itu kunut, baik kunut subuh maupun kunut witir dan tasyahud awal, maka itu ya ketika ditinggalkan maka cukup diganti dengan sujud sahwi. Ya, cukup diganti dengan sujud sahwi. Itu hukumnya sunnah. Ya, atau mungkin lebih spesifiknya sunnatun muakkadah. Sunnah muakkadah. Sedangkan hayatu shalah ini hukumnya juga sunnah. Tapi dia di bawah sunanus shalah yang sebelumnya. Ya, kurang lebih dia itu sunnatun ghairu muakkadah. Ya, sunnatun ghairu muakkadah yang jika ditinggalkan maka tidak disunnahkan untuk sujud sahwi. Ya, jika ditinggalkan maka tidak mengapa, sholatnya tetap sah, tidak ada yang perlu diganti dan tidak perlu sujud sahwi. Ya, ini bedanya furudus sholah, sunanus sholah dengan hayatu as-sholah. Wa hayatuha khamsata asyara khoslah. Ya, hayat sholat itu ada 15 perkara. Yang pertama, raf'ul yadain inda takbiratil ihram wa inda ruku'i wa raf'i minhu. Yang pertama, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ketika mau ruku' dan ketika bangkit dari ruku'. Ya, itu hayat yang pertama. Wa wad'ul yamini 'ala syimali. Kemudian yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ketika bersedekap maka letakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Hayat yang kedua. Wa tawajjuhu. Tawajjuh yakni doa doa istiftah. Doa istiftah yang dipilih oleh Imam Syafi'i, wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ardi. Lilladzi fatharas samawati wal ardi. Ya, maka disebut juga dengan doa tawajjuh. Ya, maka itu hayat yang ketiga. Wal isti'adzah. Kemudian isti'adzah, ya, mengucapkan ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, itu hayat yang keempat. wal jahru fi mawdi'ihi wal israru fi mawdi'ihi. Kemudian yang kelima, menjaharkan bacaan Quran pada tempatnya dan membaca dengan lirih pada tempatnya. Membaca jahar dan membaca lirih, membaca dengan suara pelan. Ya, tergantung pada tempatnya masing-masing. Ya, itu termasuk hayat salat. Kemudian yang berikutnya, wattaminu, mengucapkan amin. Mengucapkan amin setelah baca Al-Fatihah. Wa qira'atus surati ba'da Al-Fatihah. Kemudian yang berikutnya, membaca surat setelah Al-Fatihah. Ya, membaca surat setelah Al-Fatihah. Wa takbiratu 'inda raf'i wal khafdi. Ya, kemudian yang berikutnya, takbir, ketika bangkit dan ketika turun. Setiap bangkit dan turun, maka di situ ada takbir atau biasa dikenal dengan takbir intiqal. Takbir perpindahan, maka itu termasuk hayat salat. Wa qawlu sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Ya, yang berikutnya hayat salat, mengucapkan doa ya ketika bangkit untuk iktidal maupun ketika iktidalnya. Sami'allahu liman hamidah, setelah tegak rabbana lakal hamdu. Boleh juga rabbana walakal hamdu. Ya, dua-duanya boleh. Ya. Ini hayat yang selanjutnya. Kemudian yang setelah itu, wattasbihu fi ruku'i wassujud. Membaca doa tasbih. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, atau yang lainnya ketika ruku' dan sujud. Ya, ketika ruku' dan sujud. Wa wad'u yadayni 'ala al-fakhidaini fil julusi. Yabsutul yusra wa yaqbidul yumna illa al-musabbihata fa innahu yushiru biha mutashahhidan. Kemudian meletakkan tangan. Meletakkan kedua tangan di atas kedua paha. Yang tangan kiri dihamparkan. Yang tangan kiri dihamparkan, yang tangan kanan digenggam. Semua jemari tangan kanan digenggam kecuali jari musabbihah, kecuali jari telunjuk. Ya, maka jari telunjuk itu berisyarat. Ya, jari telunjuk itu berisyarat ketika baca tasyahud. Ya, ini hayat yang ke berapa? Kurang lebih 12 ya. Wal iftirashu fi jami'il jalasat. Kemudian duduk iftirash. Duduk iftirash dengan menghamparkan kaki kiri dan duduk di atas kaki kiri sembari menegakkan kaki kanan. Ya, menegakkan kaki kanan. Duduk iftirash semuanya. Semua duduk itu duduk iftirash. Semua duduk adalah duduk iftirash. Wa tawarruku fil jalsatil akhirah. Duduk tawarruk di rakaat terakhir. Ya, yang berbeda hanya rakaat terakhir saja. Maka itu ya disunahkan duduk tawarruk. Ya. Kemudian yang terakhir, at-taslimatu ats-tsaniyah. Yang berikutnya adalah mengucapkan salam yang kedua. Ya, mengucapkan salam yang kedua, maka itu merupakan hayat salat. Berbeda dengan salam yang pertama. Kalau salam yang pertama rukun, ya furudul salat, harus salam pertama. Kalau salam pertama itu harus. Sedangkan salam kedua itu tidak mengapa. Ya, itu merupakan hayat salat. Ya, ini 15 ya dari hayat salat ya yang jika ditinggalkan maka dia tidak mengapa. Salatnya tetap sah ya. Dan tidak perlu untuk diganti dengan sujud sahwi. Ya, mari kita bahas satu per satu. Ya, Al-Qadi Abu Suja yang beliau berkata, hayatuha 15 khoslatan. Ya, hayat salat itu ada 15 perkara. Yang pertama, raf'ul yadain 'inda takbiratul ihram wa 'inda ruku'i war raf'i minhu. Yang pertama adalah mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Ya, ketika takbiratul ihram dan ketika mau ruku'. Dan ketika mau ruku' dan ketika bangkit dari ruku'. Ya, ketika bangkit dari ruku'. Maka ini termasuk ya hayat salat. Ya. Sebagaimana dalam ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ada hadis Ibnu Umar. Catatan kaki nomor berapa? Nomor 1, Bu. Nomor 1 ya. Ya, dari hadis Abdullah bin Umar, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam iftataha at-takbira fi shalah, fa rafa'a yadayhi hina yukabbir hatta yaj'alahuma hadwa mankibaihi. Ya, aku pernah melihat Nabi SAW membuka takbir untuk sholatnya. Maka Nabi SAW mengangkat kedua tangannya, mengangkat kedua tangan ketika bertakbir tersebut, hingga beliau menjadikan kedua tangannya sejajar dengan bahunya. Ya, sejajar dengan bahunya. Wa idza kabbara li ruku', begitu pula Nabi SAW ketika takbir mau ruku', fa'ala mithlahu. Nabi SAW melakukan hal yang serupa, yakni mengangkat kedua tangannya. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah fa'ala mithlahu. Begitu pula ketika bangkit dari rukuk, Nabi SAW melakukan hal yang serupa. Wa qala rabbana walakal hamdu, sambil Nabi SAW mengucapkan rabbana walakal hamdu. Wa la yaf'alu dzalika hina yasjudu. Nabi SAW tidak melakukan hal tersebut ketika hendak sujud. Ya, ketika sujud maka Nabi SAW tidak melakukan hal tersebut. Walahina yarfa'u ra'sahu minas sujud, dan juga tidak melakukannya ketika mengangkat kepalanya dari sujud. Ya, maka ini ya hayat yang pertama, mengangkat kedua tangan. Ya, mengangkat kedua tangan. Bagaimana kadarnya atau kaifiatnya mengangkat kedua tangan tersebut? Ya, jelaskan oleh Taqiyuddin Al-Hisni. An yarfa' bihaitsu yuhadi atrafu asabi'ihi a'la udhunayhi. Bahwasanya ya jemari atasnya itu setara dengan telinga. Ya, setara dengan telinga. Wa biha wa ibhamaihi syahmata udhunayhi. Jempolnya setara dengan cuping telinga. Jempolnya kurang lebih setara dengan cuping telinga. Wa kaffahu mankibaihi. Pergelangan tangannya setara dengan pundak. Pergelangan tangannya setara dengan pundak. Ya. Dan ini yang dijelaskan dari perkataan Imam Syafi'i dan ashabul wujuh dari para ulama Syafi'iyah, maksudnya yarfa'uhuma hadwa mankibaihi. Mengangkat kedua tangannya sekadar pundaknya. Yakni apa? Para ulama sebenarnya hadis tentang mengangkat tangan itu ada dua riwayat. Ya, riwayat yang pertama hadwa mankibaihi. Hadwa mankibaihi. Riwayat yang kedua hatta yuhadhi bihima udhunaihi. Sehingga apa? Kedua tangannya setara dengan telinganya. Ada riwayat setara dengan pundak, ada riwayat setara dengan telinga. Maka ulama Syafi'iyah menggabungkan dua riwayat tersebut. Ya, menggabungkan dua riwayat tersebut. Bagaimana menggabungkannya? Saya menjelaskan Taqiyuddin Al-Hisni. Pergelangannya sejajar bahu, kurang lebih jempolnya sejajar cuping, jemari ujungnya selain jempol itu sejajar telinga. Maka dengan begitu ya mengamalkan seluruh hadis, hadis sejajar dengan pundak dan hadis sejajar dengan telinga. Ya, hadis sejajar dengan pundak dan juga hadis ya sejajar dengan telinga. Ya. Ini ya hayat yang pertama. Ya, mengangkat kedua tangannya ketika takbir. Ya, Imam Bukhari bahkan sampai buat kitab khusus tentang bab ini. Ya, juz'un fi raf'il yadain. Ya. Kitab hadis itu macam-macam. Ada kitab hadis yang jami', mengumpulkan bab-bab fikih dan selain bab fikih, sirah segala macam, jihad. Ya, itu Sahih Bukhari, itu al-Jami'. Kitab al-Jami'. Ada yang hanya mengumpulkan hadis-hadis seputar fikih saja. Itu biasa disebut kitab sunan. Ya, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi dan lainnya. Ada yang mengumpulkan hadis dengan urutan sahabat. Sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan seterusnya. Itu kitab musnad. Ya, itu kitab musnad. Ya, ada yang ya, menyusun kitab sesuai urutan syekh. Ya, sesuai urutan syekh. Ini kitab hadis namanya kitab mu'jam. Ada kitab hadis yang kecil yang membahas bahasan tertentu. Ya, membahas bahasan tertentu tentang ini saja, hadis-hadis tentang ini saja. Imam Bukhari punya kitab hadis itu. Itu namanya juz'un. Juz'un hadithiyun. juz'un hadithiyun. Yani apa? Kitab hadis seputar bab tertentu. Seperti apa? Seperti kitab Bukhari. Bukhari punya bahasan tentang ini. Juz'un fi raf'il yadain. Ya, juz'un yang isinya hadis-hadis tentang mengangkat kedua tangan. Bahwasanya Nabi SAW mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ketika mau ruku, bangkit dari ruku, nanti ada lagi, dan ketika bangkit dari rakaat kedua. Ya, itu semua hadisnya sahih. Ya, semua hadisnya sahih. Imam Bukhari kumpulkan sendiri. Lu ngapain repot-repot kumpulkan hadis tersendiri tentang bab ini? Karena ada beberapa fuqaha yang mengingkari hal tersebut. Yakni apa? Mengangkat tangan itu hanya takbiratul ihram saja. Sedangkan di tempat yang lain tidak disunnahkan untuk mengangkat tangan. Ya, itu mazhab Imam Abu Hanifah. Ya, maka Imam Bukhari mengarang kitab seputar itu. Ya, isinya hadis-hadis Nabi SAW mengangkat kedua tangan di empat tempat tersebut. Ya. Yang disebutkan oleh Al-Qadhi Abu Suja, beliau baru sebutkan tiga. Ya, baru sebutkan tiga. Ya, ini ketika takbiratul ihram, ketika hendak ruku dan bangkit dari ruku. Sebenarnya ada tempat yang keempat. Ya, ini apa? Ketika bangkit dari rokaat kedua. Bangkit dari rokaat kedua dari tasyahud awal. Ya, ini pun sahih dari hadis Abdullah bin Umar. Ya, kana sallallam idza daqala fi shalah kabbara wa rafa'a yadayhi. Ya, bahwasanya jika masuk salat maka bertakbir dan mengangkat tangan, takbiratul ihram. Ya, wa idza raka'a rafa'a yadayhi. Ketika ruku juga mengangkat kedua tangan. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah rafa'a yadayhi. Ketika bangkit dari ruku juga angkat kedua tangan. Wa idza qama minar rak'ataini rafa'a yadayhi. Ya, ini bagian tambahannya dari yang sudah disebutkan Qadhi Abu Suja. Dan ketika bangkit dari rakaat kedua, ketika bangkit dari rakaat kedua, ya, juga disunahkan untuk mengangkat kedua tangan. Ya, wa rafa'a Ibnu Umar dzalika ila Nabiyillah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah bin Umar memarfukkan perbuatan ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka semuanya tsabit. Ya, semuanya tsabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini hadis ya, diriwayatkan dari Sahih Bukhari nomor 739. Ya. Ya, hadis Sahih Bukhari nomor 739 enggak ada di nusukh kalian ya, tapi ada di Sahih Bukhari. Maka empat tempat ini disunnahkan untuk mengangkat tangan. Loh, hukumnya sunnah, hukumnya sunnah. Kok hukumnya sunnah? Kan dilakukan Nabi. Dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kok jadi sunnah? Kenapa enggak wajib aja? Kenapa enggak mubah saja? Bagaimana jawabnya, Mas Manto? Hah? Kan dilakukan Nabi. Ya sudah, kita lakukan, wajib dong. Hah? Jadi nanti kalau kita sampai bahasannya dalam usul fiqh al-waraqat, ada namanya babul af'al, perbuatan Nabi. Hukum perbuatan Nabi, apa hukum perbuatan Nabi? Hah? Dibagi dulu. Perbuatan Nabi ada dua macam. Makana ala wajhil adah, yang dilakukan itu berdasarkan adat kebiasaan, hanya kebiasaan duniawi saja. Maka yang seperti ini mubah bagi Nabi, mubah bagi umatnya. Ada yang ala wajhil ibadah, dilakukan oleh Nabi SAW dalam rangka ibadah. Maka yang seperti ini apa hukumnya? Ulama khilaf menjadi tiga pendapat. Namun yang lebih sahih bahwasanya yang didukung oleh kebanyakan jumhur ulama usuliyin, bahwasanya semata-mata perbuatan Nabi mahmulun ala nadbi, dibawa kepada sunnah. Kalau hanya semata-mata perbuatan saja, tidak ada amr, tidak ada perintah, maka hukum asalnya dibawa kepada sunnah. Dan takbir ini ya, itu semata-mata perbuatan Nabi. Ya, semata-mata perbuatan Nabi SAW, maka dia dibawa kepada sunnah. Kemudian hayat yang berikutnya, ya, wa wad'ul yamini 'ala shimali, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, yang di atas tangan kiri. Yang ini berdasarkan hadis Wa'il bin Hujr dalam Sahih Muslim, annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi hina daqala fi sholati. Bahwasanya Wa'il bin Hujr melihat Nabi SAW mengangkat kedua tangannya ketika masuk ke dalam salat takbiratul ihram. Tsumma wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra. Kemudian Nabi SAW meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Ya. Maka ini yang disunahkan, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ya, namun ternyata ya, dalam bab ini pun masih terjadi ikhtilaf antara para fuqaha. Ya, antara para fuqaha. Adapun dalam madzhab Syafi'i, yakunul qabdu 'ala ruzqil kaffi aw as-sa'idil yusra. Bahwasanya cara bersedekapnya tangan kanan itu menutupi ar-ruzq. Rusbu itu persendian antara telapak tangan dengan lengan. Pergelangan lah bahasa mudahnya. Pergelangan. Maka ditaruh di atas pergelangan tersebut, sebagian tangan terkena ke bagian lengan, sebagian tangan terkena ke bagian telapak tangan. Ya, maka itu cara bersedekapnya. Wa yustahabbu ja'lahuma tahta sadrihi. Rawahu Ibnu Khuzaimah fi sahihihi. Dan disunahkan untuk taruh kedua tangan itu di mana? Maka taruh kedua tangannya itu ya di sedikit bawah dada. Sadar ada dada, sadar. Ya, ini sadar. Ya. Maka sedikit di bawah dada. Sekitar ulu hati. Sekitar ulu hati di atas perut ya, sekitar itu. Ya, maka sekitar itu. Sedikit di bawah dada. Loh kenapa di situ? Karena nanti ada hadis riwayat lain. Hadis riwayat lain itu Nabi SAW ketika bersedekap menggenggam pergelangan. Menggenggam pergelangan. Kalau tepat di atas dada sambil menggenggam, ini sulit. Ya, ini masyaqqah. Maka itu ya, jelaskan bahwa agak turun sedikit dari dada. Fauqas surrah, di atas pusar. Ya, di atas pusar. Sedikit di bawah dada, kurang lebih sekitar ulu hati ya. Kurang lebih itu namanya kalau gak salah ya, sekitar ulu hati, daerah ulu hati. Bahkan diletakkan di situ ya, diletakkan di situ. Ya bahkan Al-Imam Ibnul Mundhir ya, salah seorang ulama Syafi'iyah yang bahkan katanya sampai derajat mujtahid mutlak ya, beliau mengatakan ya, huma لأنه لم يثبت فيه حديث يهما سواء يعني sama saja mau diletakkan di atas dada atau di bawah pusar atau di mana saja. Kenapa? Karena tidak ada hadis yang sahih dalam bab ini ya, tidak ada hadis yang sahih dalam bab ini kata Imam Ibnu Munzir ya. Ya, namun pendapat yang dipilih oleh ulama Syafi'iyah bahwasanya sedikit di bawah dada dan di atas pusar. Ya, sebagaimana jelaskan oleh Imam Nawawi, hadza madhhabuna wal jumhur. Ya, ini madhab kami, madhab Syafi'i dan jumhur para ulama. Madhab yang lain, waqala Abu Hanifah wa Sufyan ats-Tsauri wa Ishaq tahta surrah. Ya, kalau madhab Abu Hanifah, Sufyan ats-Tsauri dan juga Ishaq bin Rahowi, sedekapnya itu di bawah pusar. Ya, di bawah pusar. Loh, kenapa mereka sedekapnya di situ? Karena ada beberapa riwayat asar. Seperti asar Ali bin Abi Thalib itu ada dua riwayat. Satu riwayat Ali bin Abi Thalib sedekapnya di dada, satu riwayat sedekapnya di bawah pusar. Ya, satu riwayat sedekapnya di bawah pusar. Makanya mazhab Imam Ahmad pun ada dua riwayat. Sedekap di dada dan juga sedekap di bawah pusar. Kenapa? Karena semuanya ada asarnya. Ya, semuanya ada asarnya dari beberapa sahabat di antaranya Ali bin Abi Thalib. Ya. Sedangkan madzhab Imam Malik yang masyhur dari madzhab Imam Malik yursil ya, melepaskan tangannya, dibiarkan saja. Yursil atau yusdil ya, melepaskan tangannya. Itu yang masyhur dari ashabnya Imam Malik ya. Tapi Imam Malik ha? Apa? Mirip orang Syiah ya, bukan berarti ngikutin orang Syiah ya. Itu ya, ijtihad Imam Malik pribadi. Apa diantara dalilnya? Karena bersedekap ini tidak disebut di hadis musi usolah. Hadis musi usolah dia tidak disebut. bersedekap ini tidak disebut. Ya. Ya, ini pendapat Imam Malik. Makanya kalau ketemu orang dari daerah yang berasal dari negara mazhab Maliki, kita lihat dia padahal enggak sedekap. Orang dari Aljazair, orang dari sebagian Mesir, ya. Orang dari Maroko. Mereka mau sholat, ya, diem begitu. Ya begini. Itu mengikuti mazhab Imam Malik. Wallahualam, tapi ini bukan perkataan ulama Malikiyah ya. Ini hanya yang saya baca saja. Imam Malik rahimahullah ta'ala, ya, dalam biografinya disebutkan bahwa beliau itu sempat dipaksa jadi qadhi. Namun beliau tidak mau, kemudian tangannya dipukul sampai patah. Tangannya dipukul sampai patah, maka sejak itu ya tidak bisa sedekap. Sejak itu tidak bisa sedekap di akhir hayatnya. Wallahualam, barangkali itu sebenarnya dilihat dari perbuatan itu. Yakni apa? Ada uzur. Ya, ada uzur di situ. Ada uzur di situ, laisa min babi sunnah. Laisa min bab annahu ya sunnah untuk dilakukan. Wallahualam. Tapi yang masyhur madzhab Imam Malik memang melepaskan tangannya, tidak bersedekah. Kemudian, ya, hai'at yang ketiga, wat tawajjuhu. At-tawajjuh yakni membaca doa. Ya, membaca doa iftitah. Ya, membaca doa iftitah yang dipilih. Doa iftitah ada macam-macam ya. Doa iftitah itu ada macam-macam yang dipilih oleh Imam Syafi'i, ya, dan juga ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Ya, hadis Ali bin Abi Thalib. Wajjahtu wajhi lilladzi fatara as-samawati wal ardha hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ya, ini hadis yang sahih dalam riwayat Imam Muslim, ada tambahannya dari riwayat Ibnu Hibban dan lainnya. Maka ini doa iftitah yang dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i. Ya, doa iftitah yang dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i. Mau doa iftitah yang mana saja boleh saja. Yang paling sahih itu doa Abu Hurairah, ya. Karena dia diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Allahumma ba'id baina wa baina khotayakum wa ba'ath baina al-masyriqi wal maghrib sampai akhir hadis. Ya, bisa dibilang itu hadis yang paling sahih tentang doa iftitah. Tapi mau baca doa yang mana saja, maka itu sah. Hatta tidak mau baca pun sah sholatnya. Tidak baca pun sah, ya. Karena ini hayat sholat. Wal isti'adatu, ya. Kemudian hayat yang berikutnya, yang keempat adalah isti'adah. Membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum membaca Al-Fatihah, sebelum membaca Quran. Maka membaca ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang ini berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 98. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Ya, jika engkau membaca Quran, maka bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Loh, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ini sebelum baca Quran apa setelah baca Quran? Sebelum baca Quran atau setelah baca Quran? Hah? Mazhab Abu Hurairah dan sebagian tabi'in bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu setelah baca Quran. Setelah baca Quran. Kenapa? Karena Allah berfirman fa idza qara'ta. Kalau engkau sudah baca, qara'ta kan fi'il madhi. Kalau engkau sudah baca Quran, baca ta'awud. Ya, jangan kebalikan, teman, jangan salah. Ya, ini mazhab Abu Hurairah. Ya, ketika baca ta'awud itu setelah baca Quran. Gimana untuk dihadapkan dengan mazhab Abu Hurairah? Ya. Namun jumhur ulama memahami bahwa ta'awud itu dibacanya sebelum baca Quran. Ya, sebelum baca Quran. Loh, ini gimana? Kan qara'ta. Qara'ta itu fi'il madhi. Fi'il madhi kata kerja lampau, past tense. Ya. Bahasa kerennya past tense. Bahasa Perancisnya apa ya? Allah alam saya. Ya. Saya dulu sempat belajar tapi lupa udah semua. Ya. Kata kerja lampau, qara'ta. Tapi dalam bahasa Arab, kata kerja lampau itu maknanya tidak sempit. Bisa untuk menunjukkan benar-benar kata kerja di masa lampau, bisa juga untuk menunjukkan kata kerja di masa yang akan datang. Yakni apa? Fi'lul, ya, fi'lul madhi daralatun 'ala al-istiqbal mimma bi tahaqquqil wuqu'. Yakni apa? Fi'il madhi, tapi maknanya yang akan datang, yang sesaat lagi akan dilakukan. Ya, sesaat lagi akan dilakukan, itu boleh pakai fi'il madhi. Ya, boleh pakai fi'il madhi. Ya. Di antara apa? Di antara ayat ini. Di antara apa? Di antara ayat wudu. Wa idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Ya, ayat wudu Allah sebutkan salatnya dengan fi'il mudhari. Idza qumtum ila sholat. Kalau sudah berdiri salat. Loh, wudu itu wudu dulu apa salat? Baru salat apa salat dulu baru wudu? Wudu dulu. Wudu dulu. Tapi Allah sebut salatnya dengan fi'il madhi. Begitu pula ini. Yakni apa? Menunjukkan yang akan datang sesaat lagi akan dilakukan. Kalau mau benar-benar membaca Al-Quran, fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Maka berlindunglah kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ya, maka ini makna ayatnya. Dan ini makna yang didukung oleh ya, jumhur para sahabat dan para ulama. Bahwa ta'awudz itu sebelum. Baca ta'awuznya, lafaznya seperti apa? Ya, dijelaskan oleh ya, Al-Imam Syafi'i dan juga para ulama Syafi'iyah lainnya bahwa lafaz ta'awudz itu ada tiga. Ya, yang paling disukai oleh Imam Syafi'i adalah yang sesuai zahir ayat An-Nahl. Ya, al-ahabbu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang paling bagus sesuai zahir ayat An-Nahl. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Itu yang paling disukai oleh Imam Syafi'i. Boleh juga membaca dengan a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya, dengan pujian kepada Allah. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya. Ini lafaz yang kedua. Lafaz yang ketiga boleh juga dengan lafaz yang diriwayatkan dari Al-Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya. Dan juga Imam Al-Hakim katakan hadis ini sahih sanadnya. Yakni dengan tambahan a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafathihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafathihi. Ya, maka tiga macam ta'awudz tersebut boleh semua. Ya, tiga macam ta'awudz itu boleh semua dibaca. Ya. Sebelum baca Al-Fatihah. Sebelum baca Al-Fatihah, setelah baca doa iftitah. Hah? Wallah alam, saya tidak mengetahui ya dalil ataupun ya mazhab dalam Syafi'i bahwa sebelum takbiratul ihram itu baca ta'awudz. Saya tidak tahu ada yang mengatakan seperti itu. Hah? Apa? Iya, itu termasuk yang diiktilafkan ulama. Ini ta'awudznya rakaat keberapa? Rakaat pertama saja atau setiap rakaat? Itu pun dibahas oleh para ulama. Wallahu a'lam, ya, saya lebih condong pendapat ulama bahwa ta'awudz itu setiap rakaat. Kenapa? Karena dalam ayat An-Nahl Allah kaitkan ta'awudz itu dengan qiraatul Qur'an. Fa idza qara'tal Qur'an, dengan baca Qur'an. Sedangkan baca Qur'an ada di setiap rakaat. Kan minimal pasti ada baca Al-Fatihah di setiap rakaat. Maka setiap rakaat itu ya disunahkan untuk baca ta'awudz. Ya, kemudian ya hayat yang selanjutnya yang kelima wal jahru fi mawdi'ihi wal israru fi mawdi'ihi. Ya, menjaharkan bacaan pada tempatnya. Ya, pada tempatnya masing-masing. Ya, sekaligus lawannya. Ya, lawannya itu mensirkan bacaan pada tempatnya masing-masing. Kapan saja tempatnya? Ya, dijelaskan oleh Syekh Mustofa Al-Bugha, yajharu fi subhi. Ya, menjaharkan bacaan itu di salat subuh dua rakaat. Wa awwalil maghribi, di dua rakaat salat maghrib. Wal isya'i, dan dua rakaat salat isya. Wa fil jum'ati, dan di salat Jumat. Wal idaini, dan di salat dua hari raya. Wa khusufil qamari, dan juga khusuf gerhana bulan. Gerhana bulan itu jahr. Lo gerhana matahari bagaimana? Tidak ya. Kalau mazhab Syafi'i itu mengkiaskan ke waktu salat. gerhana bulan itu dikiaskan ke sholat di malam hari, sholat maghrib dan sholat isya. Sedangkan gerhana matahari dikiaskan ke sholat siang, yakni disirkan. Ya. Pada gerhana matahari, wal istisqa, dan juga sholat istisqa, meminta hujan. Ya, karena dia dikiaskannya ke sholat ain. Wat tarawih, sholat tarawih, ya, sholat qiyamul lail. Ya, salat qiyamul lail dan witir Ramadan. Ya, maka itu juga dijaharkan. Wa raka'atay tawafi lailan, dua rakaat tawaf kalau dia tawafnya pada malam hari. Ya, tawafnya pada malam hari, setelah selesai tawaf maka disunahkan untuk salat dua rakaat di belakang makam Ibrahim. Kalau salatnya malam maka dijaharkan. Ya, baca Al-Kafirun dan Al-Ikhlasnya dijaharkan. Ya. Hah? Iya. Walaupun sendiri, ya, walaupun sendiri. Jahar itu terkait jinsus sholat, terkait jenis sholat, bukan terkait berjamaah atau tidak. Ya, bukan terkait berjamaah atau tidak, tapi terkait jenis sholatnya. Ya. Namun kemudian beliau menyebutkan wa yatawassatu fin nafil mutlaqi fil laili baina sirri wal jahri. Bagaimana ketika sholat sunnah mutlak di malam hari, maka pertengahan, tidak jahr dan tidak sir. Ya, tidak jahr dan tidak sir. Ya, maka ini ketika sholat sunnah mutlak di malam hari, dan itu ada kisah tentang ya, Abu Bakar dan Umar. Sudah masuk isya, ya, silakan azan terlebih dahulu. Allah. Ya, kita lanjutkan. Ya, jahar pada tempatnya masing-masing dan sir pada tempatnya masing-masing. Tapi ketika sholat sunnah mutlak di malam hari, maka pertengahan antara jahar dan sir. Yang ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dhalika sabila." Jangan engkau menjaharkan salatika, bi salatika bi qiraatika. Ya, menjaharkan bacaanmu dan juga jangan disirkan. Ya, akan tetapi carilah pertengahan antara dua hal tersebut. Ya, ini sebelumnya ada kisah dari sebab nuzulnya, yakni Abu Bakar radhiyallahu an, ketika beliau salat malam, beliau mensirkan bacaan. Ya, Abu Bakar mensirkan. Sedangkan Umar menjaharkan. Lalu Abu Bakar ditanya, kenapa disirkan? Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya tahu munajat saya. Saya baca pelan juga Allah Maha mengetahui. Sedangkan Umar, ya kenapa dijaharkan? Maka Umar jawab bahwa innahu arada an yatrul syaitan. Saya menjaharkan untuk mengusir setan. Ya, supaya mengusir setan. Maka Allah turunkan ayat ini, wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha. Ya, tapi pertengahan antara jahar dengan sir. Ya, ini apa? Bisa terdengar oleh antum sendiri. Ya, bisa terdengar oleh antum, kurang lebih oleh antum sendiri. Ya. Sedangkan ya, dalil-dalil atau keterangan bahwa beberapa jenis sholat, beberapa waktu sholat itu dibaca jahar, apa saja dalil-dalilnya? Ya, diantaranya ya, hadis riwayat Bukhari, ini tentang sholat maghrib. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu an, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghribi bit-tur. Ya, dari Jubair bin Mut'im bahwasanya beliau pernah mendengar Nabi SAW membaca dalam salat maghrib, membaca At-Tur. Ya, surat At-Tur. Ya, ketika terdengar seperti ini berarti Nabi SAW bacanya jahr. Ya, berarti Nabi SAW menunjukkan bahwasanya beliau membaca dengan jahar. Ya, dan juga dari hadis tentang salat maghrib juga, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Bara' bin Azib. Ya. Afanis hadis tentang salat Isya. Ya, bahwasanya sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u wat-tini waz-zaitun fil 'isya. Ya, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat At-Tin pada salat Isya. Allah alam. Sehingga saya kalau yang At-Tin ini juga ada riwayat pada salat maghrib. Ya, ada juga riwayat pada sholat maghrib, surat At-Tin. Ya, di antara juga ya hadis yang lain, ya hadis dari Abdullah bin Abbas dalam riwayat Imam Bukhari, ya bahwasanya fi hudhuril jin wastima'ahum lil Qur'an, kisah tentang jin, ya kisah tentang para jin yang datang mendengarkan Al-Qur'an ketika Nabi SAW sedang sholat pada sholat subuh. Ya, pada salat subuh. Falamma sami'ul Qur'an istama'u lahu. Maka ketika mereka para jin tersebut mendengar Qur'an, maka mereka mendengarkan dengan seksama. Ya, ini pada salat subuh. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam salat subuh bacanya juga dijaharkan. Ya, fa hadhil ahadith tadullu ala annahu sallallahu alaihi wasallam kana yajharu bi qira'atihi. Ya, hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaharkan di salat-salat tersebut. Ya, Nabi SAW menjaharkan di sholat-sholat tersebut. Adapun hadis tentang sir, ya Nabi SAW ada kalanya membaca surat itu dengan sir, dengan lirih, dengan pelan. Ya, apa dalilnya? Di antara hadis riwayat Bukhari dari Khabbab radhiyallahu an, ya, bahwasanya beliau pernah ditanya, "Akana Rasulullah SAW yaqra fi zuhri wal asri?" Apakah Nabi SAW membaca surat ketika surat zuhur dan asar? Qala na'am. Maka dijawab oleh Khabbab, iya, Nabi SAW membaca surat. Ya. Qulna fa bima kuntum ta'rifuna dhaliki? Dari mana kamu tahu Nabi SAW baca? Qala biltirabi lihyatihi. Ya, maka Nabi SAW ketahuan itu dari gerakan janggutnya. Ya, dari gerakan janggutnya ketahuan bahwasanya beliau itu baca. Ya. Di hadis yang lain, sahabat yang lain, ya bahwasanya ya ramakna salat Rasulullah SAW fi zuhri wal asri. Kami perhatikan salat Nabi SAW ketika salat zuhur dan asar. Ya fakana qira'atuhu fi zuhri fil ulayaini min zuhri qadra alif lam mim tanzil. Nabi SAW salat zuhur dua rakaat pertama itu sekadar 30 ayat. Sekadar 30 ayat. Di dua rakaat yang kedua sekitar bacaan 15 ayat. Sedangkan di rakaat asar ala qadril ukhrayaini min az-zuhri. Bacaan Nabi SAW di dua rakaat awal salat asar seperti dua rakaat akhir salat zuhur, yakni sekitar 15 ayat. Sekitar 15 ayat di dua rakaat akhirnya itu setengah dari itu. Setengah dari itu, kurang lebih 7 atau 8 ayat. Yaitu perkiraan sahabat dari salat yang lain yang menunjukkan bahwasanya Nabi SAW salat zuhur dan asar itu bacanya dengan sir. Ya, bacanya adalah dengan sir. Ya, yang berikutnya wat-ta'min, membaca amin. Membaca amin. Maka ya ada beberapa hadis tentang hal ini. Ya, di antaranya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Idza qala al-imam ghairu al-maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Jika imam ya sudah baca ghairu al-maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin. Fa innahu man wafaqa qawluhu qawla al-malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Karena barang siapa yang perkataannya bertepatan bersesuaian dengan perkataan malaikat, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, dalam riwayat yang lain, idza ammana al-imamu fa amminu. Fa innahu wa man wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jika imam mengucapkan amin, maka aminkanlah. Karena barang siapa yang aminnya sesuai amin malaikat, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Namun perhatikan, di sini sebenarnya ada dua hadis yang dalalah dari dua hadis ini berbeda. Ya, namun yang dijelaskan oleh Syekh Mustafa Al-Bugho, yusannu lil ma'mum wa yakunu ta'minuhu akibat ta'minil imam. Kalau yang dijelaskan oleh Syekh Mustafa Al-Bugho, aminnya ma'mum setelah aminnya imam. Paham ini? Amin yang makmum itu setelah aminnya imam. Beliau mengambil dari mana? Mengambil dari ya zahir hadis idza ammanal imamu. Jika imam sudah mengucapkan amin, itu fi'il madhi. Jika imam sudah mengucapkan amin, maka aminkanlah. Beliau mengambil dari situ. Tapi kalau dari penjelasan ulama Syafi'iyah yang lain seperti Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, bahwasanya dan juga seperti Imam Ibnu Daqiq Al-Aid dalam Ihkamul Ahkam, bahwasanya ketika amin ini sebenarnya yang afdol adalah makmum itu bersamaan dengan imam aminnya. Aminnya bersamaan dengan imam. Kenapa? Karena para ulama itu membahas aminnya malaikat itu kapan sih? Aminnya malaikat itu kapan? Kan fadilahnya itu pada amin malaikat. Maka yang perlu dibahas, aminnya malaikat itu kapan? Maka wallahu alam, banyak para ulama menguatkan aminnya malaikat itu bertepatan dengan aminnya imam. Bertepatan dengan aminnya imam. Itu aminnya malaikat. Maka bagaimana cara kita mendapat fadilah tersebut? Ya ikut itu. Ya, ikut aminnya imam plus aminnya malaikat tersebut. Ya, dibaca dengan bersamaan. Faman wafaqah, muwafaqah di sini dalam hal apa? Ulama khilaf juga. Sebagian ulama katakan dalam hal ikhlas, dalam hal mengucapkan amin dengan ikhlas. Sebagian ulama katakan min haitsul waqti, dari segi waktu, dari segi waktunya berbarengan aminnya. Wallahu alam, makna yang kedua ini lebih zahir, walaupun tidak menutup kemungkinan berbarengan secara waktu ikhlas dan lafaz-lafaznya, maka itu juga disunahkan untuk ya bertepatan. Maka wallahu alam, saya lebih condong pendapat ya, ulama Syafi'iyah yang lain daripada yang dijelaskan oleh Syekh Mustafa Al-Bugho. Bahwasanya aminnya makmum itu disunahkan untuk berbarengan. Tidak ada bagian sholat yang disunahkan untuk berbarengan kecuali amin ini. Kecuali amin disunahkan untuk berbarengan. Loh, itu dari mana pemahaman berbarengan? Dari hadis yang sebelumnya. Ketika imam sudah mengucapkan ghairil maghdubi alaihim faqulu fa, langsung kalian ucapkan amin. Faqulu amin. Fa itu harfut tertib ma'at ta'qib. berurutan dan segera. Yakni apa? Segera setelah imam mengucapkan waladhdallin, antum segera ucapkan amin, tidak menunggu yang lain. Ya. Makanya memang dua hadis ini perlu digabung. Cara gabungnya bagaimana? Salah satunya harus ditakwil. Salah satunya harus ditakwil. Maka yang ditakwil itu hadis idza ammanal imam. Sedangkan waladhdallin faqul amin itu dipahami secara hakiki. Yakni apa? Ketika imam ucapkan waladhdallin, langsung ucapkan amin. Loh, bagaimana hadis idza ammanal imam? Jika imam sudah mengucapkan amin, maka dijelaskan oleh Imam Nawawi, ma'nahu idza aradat ta'min. Makna idza ammanal imam adalah jika imam sudah mau mengucapkan amin. Cara memahaminya sama persis dengan cara memahami idza qara'tal Qur'an. Idza qara'tal Qur'an fasta'id billah minasyaitonir rajim. Sama persis. Paham ini? Ya, maka ini yang dijelaskan oleh Imam Nawawi dan para ulama Syafi'iyah yang lainnya, bahwasanya ketika bagian amin ini disunnahkan untuk berbarengan dengan imam. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambih, maka maksudnya adalah diampuni dosa-dosa kecil. Ya, diampuni dosa-dosa lalu, yakni yang dosa-dosa kecil. Loh, mengapa? Karena dosa besar itu harus bertaubat. Nah, adapun dosa besar disyaratkan padanya taubat. Maka yang bisa terhapus dengan amalan soleh itu adalah dosa-dosa kecil. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.